أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الله أعلم بمراده. وذري لنيغا سيرا محمد kesaninggal sedang Muhammad alladzina takhadu ingong akekang pada anda deakan ya alladzina kabeh dinahum ing agamani alladzina kuliput degasaung akekang dan perdi alladzina kabehu ing din la'ibau walahwa anda deakan ing memengan walahwa ihim galawan angguguyonakeunane alladzina bihi galawan din ogorotsuhumul hayatud dunya lanipuhum ing alladzina apoga uripan dunya fala tata'arradhum maka aja ngaganggu sira Muhammad lahum gadwe alladzina wa hadza qoblal amri bil qital lan utawi ikila iki فَلَا تَتَعْرَضْ لَنُدَيْكِ الْآيَاتِ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا إِكُدْ تَتَبِينَ دَلَمْ سَدُرُونَ فَرِنْتَهْ كَلَوَانْ پَرَامْ وَذَكِلًا مِتُتُرًا سِرَى مُحَمَّدٍ يُسْتَقِسَمْ يَتُتُرًا سِرَى مُحَمَّدٍ بِهِ كَلَوَانْ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ تَقِسَى كَلَوَانْ الْقُرْآنِ أَنَّا سَيِنْ مَنُسْيَا لِأَلَّا depan yanda orang nanan tu bersalah dan pasrahkan opo nafsun awak-awakan tu selama tegasa dan pasrahkan ya nafsun ilal hilaki maring neraka bima kasabat kalawan barangkang usaha ya nafsun amilat tegasa ngamal ya nafsun laisalah min dunillahi kang orang nanan ikut tetap kadir nafsun saking salian Allah ikirihi tegasa lian Allah waliun sapakang ngaropea nasirun tegese kang ngurus kang nulungi wala syafi'un lan ora nasapa kang nyapaatan yamnau kang nyegah ya syafi'an ha saking nafsun al azaba ing siksa wa in ta'dil kul adlin lan lamun nebus sira kul adlin kalawan saban-saban tebusan tafdi tegese nebus wa in ta'dil lan lamun nebus ya nafsun ya nafsun kul adlin kalawan saban-saban tebusan tafdi tegese nebus ya nafsun kul fidain kalawan saban-saban tebusan da yuqad min ma ka arana de dalu pemin hazaki nafsun ma tufda bihi arana de den alap min hazaki nafsun apa barang kang den tebus ya nafsun bihi kalawan ma ulaika utai mangkono itu tay mangkodo alladzina iku alladzina wong ake usilukan dan basrakan ya alladzina kabeh bima kasabu kalawan barang kang usaha ya alladzina kabeh lahum iku tetep kadu alladzina syarabun utai umbean min hamimi yaking banyu kang panas main balagun nihayat al-hararah tegese banyu kang tumegah yama kalawan katoging panas wa azabun alim lan siksa kang larang mulai mentegese kang ngalaraken bima kanu kalawan barang kang ana ya ladzina kabe yakfuruna iku pada kalufur ya ladzina kabe bi kufrihim kalawan kufure alladzina kabe gul ana da'u ayat ieu diturunkeun ku Gusti Allah memeh diinstruksikeun perang dalam rangka dakwah Kanjeng Nabi, dakwah khufiyah. Lalaunan dakwah teh beres terus Kanjeng Nabi door to door, tilawang kalawang, dari seorang ke seorang, lalaunan Kanjeng Nabi. Terus di pasar-pasar, di kerumunan-kerumunan manusia, dakwah na Kanjeng Nabi. Ya Allah, kita nyampaikan bahwa Pangeran teh Allah, kita nyampaikan bahwa anjeunna yakni Kanjeng sebagai utusan Allah Subhanahu. Ih, Kanjeng Nabi dakwah teh orenganan, dicaci maki, diciduhan Kanjeng Nabi teh, dihalang-halang Kanjeng Nabi teh dakwah teh. Geus puguh penghinaan-penghinaan ti kafirin-kafirin terhadap Kanjeng Nabi lain sakadar eta. Kanjeng Nabi dihadang supaya ulah dakwah. Geus puguh cacian jeung makian mah. Diciduhan mah dibura Kanjeng Nabi geus biasa. Kadang pelebah pelnah Kanjeng Nabi keur sujud ditendeunan kotoran onta dina pundakna. Be dakwah Kanjeng Nabi masyaallah. Mata urang kuari sebagai penerusna kakarek diomongkeun bae mah atuh ulah sok haju nguring kak bae. Abong-abong boga besi teh. Tenang bae heulan. Geus biasa jelema deuk diangkat ku Gusti Allah, dicoba heula mentalna datang ka mana. Deuk dijadikeun kiai ku Gusti Allah, dicoba heula. Nyaan ieu teh jadi kiai na deuk nuju ka aing apa deuk nuju kana dunia? Dicoba. Lantaran Kanjeng Nabi na baheula kos kitu. Dipanggil ku Abu Jahal teh, "Mat, lah geus kieu bae kuari mah, sia ulah sok haju ngajakan kitu bae. Kuari mah aing mah deuk nanya bae ka sia, mat, ya sia alo aing." Is yang ngajakan kitu bae tapi pilih bae deuk hayang jabatan ku aing dijenengkeun sia, deuk hayang harta aing deuk kumpulan jang sia, deuk hayang awe pilih awewe anu mana. Lamun urang dikitukeun mantap. Henteu dikitukeun ge jangan proposal urang mah nyieun ka ditu. Masyaallah, kakarek kandidat datang bae kandidat geus bekah liang irung. Asana kabangun ye dapur mah ieu. Sial tak kiai. Blon jasa pancena deuk ngahayukeun agama endahan kok kasih kitu mampir heula. Atuh lambat tamah dakwahna. Tuh Kanjeng Nabi mah kok situ pilih ku siaman. Hayang jabatan, milih sia dijenengkeun di mana ku aing si hayang. Hayu. Jaka kawasan aing Mekah mah. Hayang harta, aing geus kumpulan. Atau nu aing geus dibikeun kasih asal tiang ulah ngomong baik. Ribet aing mah kasihan. Atau hayang awe pilih ku sia awe hayang hiji, hayang dua, hayang tilu, potongan nu mana bebeda ka uwa, ka emang, ka dieu. Ieu teh emang sia. Masyaallah. Datang ka kos kitu. Geus dihadang, dicaci, dimaki, dirogahala Kanjeng Nabi teh. Hese bae terus bae. Ditawaran fasilitas, tetep bae Kanjeng Nabi mang. Aye disebut teu butuh abdi mah kana dunya atuh jawab meureunan dahar mah osok ngan abdi mah embung. Kitu keneh jabatan be mang dibere jabatan teh sarua ejeng di Bang Baluhan pundak abdi teu hayang abdi mah. Adapun awewe air sebar sebayangan mang abdi mah teu sambarangan lamun cak Allah teu mah teu bae. Henteu abdi mah teu narima Kanjeng Nabi mah masyaallah. Kiai kuari. Jauh jasa. Insyaallah. Madak baca tariwayatna jang contohan urang pancenah ulama teh warasatul anbiya, orang jerona mah warasatul Firaun. Itu isi urang. Madak teh sejuk deket kiai teh. Urang kali itu yuk ka guru. Wah, aing mah moal ka ditu. Emang kunaon? Wuh, nyana keur ngajakan pilkada si eta. Hareudang malah teh sejuk. Urang ka ditu ya ka mah guru ye urang ziarah minta berkah. Mo aing kunaon? Eh, titah mayaran apaan sah sia? Kana kredit guru kurang duit. Teu betah paduan. Urang ka imah guru yuk. Heh, ulah. Mung aing mah siang ka ditu mah ka ditu bae. Kuna guruna yang kawin deui. Cenah cek geung panengeangankeun cenah nu bahenol. Tukos kitu awat teh guru. Lain lepak ka dieu ceng, pilkada mah pilkada bae, si adek milih ka mana atuh mangga bae hiji, ulah sok narima kana pamerena. Kadua lah ulah diilueun kos kitu mah sia mamilih-mamilih pantiis, murid tiis. Awas sia mun teu milih ka dinya, ngisin-ngisin mama. Mendingan digantung mama kos kitu mah. Lain iiskeun situasi, masya Allah. Ada purnyana datang atau datang lu masalah aja silaturahmi. Waalaikumsalam abdi boga perniatan ye deuk hayang jadi bupati. Oh bagus bae ngadoakeun atuh sing bener mimpina. Meujeun akan ngomong sakitu. Imal haju SMS bener kan pun SMS kan? Beres. Haju diancam mal aku murid sia lamun teu milih ka si eta. Geus aing mah pepegatan datang ka dieu. Tolak tilu aing jeung sia. Kiai Barloon. Tendele Kangjeng Nabi, masya Allah, kabita ku pamerena ambay-ambayan kadit. Gas, ulah dijadikan padoman kiai kos kitu mah, lantaran tengajakan sejuk, nuntun kagusi Allah, asal tenuntun kagusi Allah. Gas, urang mah pokok nama kata mah wauh kebobae jeng kos kitu mah. Ulah wauh sapi, wauh kebobae gas. Nah, iya Kangjeng Nabi tia, dakwah tia kos kitu per, per. Pahit, pahit. Tapi Kangjeng Nabi murigis instruksi ti Gusti Allah. Kaula teh kita nyaritakeun ngauhidkeun manusia ka Gusti Allah, ditungtun manusia. Allah anu nitahna, kumaha bae? Pasti ditangtayungan ku Gusti Allah. Acela pae, meureun geus waktuna kudu pae. Tah lamun kos kitu mah urang boga tekad mantep jasa. Mantep jasa, iya kuari kan nu pinter mah loba, nu yakin nu hese. Nu yakin nu hese. Cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nyaga nu pinter, hiji 1000 datang. Babari jasa, tapi neangan anu jujur, 1000 nu pinter, teangan nu jujur datang hiji geus jago. Allah Karim. Ngaya ye Kangjeng Nabi teh dawah. Kemudian begitu dakwah sakumaha kamari teh Kangjeng Nabi dihina, Kangjeng Nabi dicaci maki lah. Mat ulah sok nyarita-nyaritakeun pangeran-pangeran. Mat kamari geus aya instruksi ti Gusti Allah. Fa'arid anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghair. Baliran Muhammad cek Gusti Allah. Datang ka ira, datang ka nyana ngomong nu lain nyaci maki Al-Qur'an. Datang ka nyana ngomong teu nyaci maki pangeran. Datang ka nyana ngomong teu nyaci-nyaci agama. Tah kuari mah balieuran tinggalkeun instruksi pertama, instruksi kedua ieu. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ وَلَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Nomor kedua Kangjeng Nabi titah ngabalieuran yana titah ninggalkeun untuk sementara lain ditinggalkeun haju diantep henteu dibere pepeling lain ditiiskeun heula situasi jeung kondisina. Pantugas Kangjeng Nabi mah datang ka maot dakwah teh ngabalieuran jeung ninggalkeun teh untuk sementara kamari kesementaraanana datang ka hatta yakhudhu hadisan ghai hatta yakhudhu fi hadisin ghairi datang ka teu ngomong nyaci maki datang ka teu ngomong ngahinakeun ka Al-Qur'an datang ka nyana pindah omongan datang ka dinya ke datang deui anjeun Muhammad pertama nu kadua ieu tinggalkeun cek Gusti Allah wazir ai utruk tinggalkeun sementara alladzina taqadu dinahum jelema-jelema nu ngajadikeun agamana ya de agama Islam alladzi kullifun nyana dititah asup agama Islam endahan dijadikeun laibaw walah wa heureuyan bentuk keureuyanana nyana ngahinakeun Al-Qur'an jeung Gusti Allah bentuk kahinakeunana melalui penyembahan-penyembahan patung dihirupkeun ku Allah, disehatkeun ku Allah, dirizkian ku Allah, aya nyembah ka patung. Bloon, goblok, tolol. Coba diayakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, dimumule ku Gusti Allah, salilah huruf teh, kunaon atuh nyembah teh ka tangkal kayu. Diurus ku Gusti Allah, dihirupkeun, disehatkeun, diberi fasilitas ku Gusti Allah, kunaon tuh nyembah ka jabatan. Kunaon tuh nyembah ka harta. Nah, ieu dua ya, nomor kahiji jelema anu ngajadikeun agama sebagai laibau walahwan. Horeuyan, lalagaan. Nomor kedua, wa gerot humul hayatud dunia. Anu nipu kamanehanana gemilau kehirupan dunia. Anu dideuleuh teh kemewahan dunia ku mata kasat. Anu ditudag teh kenikmatan kangeunahan suara anu ditampung ku ceuli. Anu diudag teh kaseungitan dunia zahir ku irung. Nu diudag teh kaladatan makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, hanya dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Tak eta Muhammad, cek Gusti Allah, jelema nu ngaheureuyan agama, agama dijadikeun sebagai lahuan wala ibad, tinggalkeun sementara. Nomor kedua, jelema nu kabongboy ku dunia, tinggalkeun, ulah dituturkeun, acak-acakan nih, nuturkeun nu kaskara itu. Masya Allah, iya konsep yang urang. Memeh perang teh kos kitu tah. Memeh turun ayat perang. Ya Allah, ya Rabb. Kahiji. Nomor kedua maksudna laiban walahwan teh. Ieu ittakhadhu ma huwa lahbun walahwun min ibadatil asnam wa ghairiha dinan lahum, nyembah ka berhala sebagai agama nomor kahiji. Nomor kaduana ittakhadhu dinahum alladhi kullifuhu wad'u ilaihi wa huwa dinul islam lah wan wala iban aitsu sakharu wastahza. Nyana teh ngahina ka Al-Qur'an, nyana teh ngalelewe ka Al-Qur'an, nyana teh nyaci maki Al-Qur'an. Tah eta teh lahwan walaiban, laiba walahwa. Beusi cak Kangjeng cak Gusti Allah ya, wahai bangsa, wahai ibad, wahai hamba. Beusi sakadar dongeng di zaman Kangjeng Nabi, dibuktikeun ku aing sia di taun 2000, dibuktikeun Denmark nyaci maki Al-Qur'an. Tambah deui. Setan Rusdi nyaci maki Al-Qur'an jeung Kangjeng Nabi. Tangtangan baheula ku. Kitu humaini ayatullah humaini. Datang ka kuari hirupna teu puguh karuh. Emang kumaha kitu? Teu boga keterangan Salman Rusdi. Pernah kunjungan ke Mesir ge lantaran Mesir mah kitu geus kacaplok ku Amerika rarasaan teh hampir terbunuh. Balik deui nyana ka Amerika. Dibere hadiah Nobel ku Amerika teh bahwa inilah manusia yang gagah, yang berani, tidak takut-takut mencaci maki Al-Qur'an dan Muhammad. Dibere hadiah Nobel, Masya Allah, nukara itu dibere hadiah Nobel. Diamankeun, dibere fasilitas ku hari di Amerika. Nu kamari deui di Denmark sarua bae. Tambah deui nu kamari ieu, Masya Allah, nu mantek lamun urang, lamun urang ningali ka tukang setik bajos bus eta teh pernah ditimpah ku sendal ditempat ku sapatu teh suatu penghinaan panjelemana eta teh dibawa ka Amerika waktu di Bagdad ditimpah ku mahasiswa jeger eta teh balesan daripada nyana ngahinakeun terhadap Islam sebab di Irak saat eta kumaha begitu disidang di Amerika kan teu ditayangkeun kan di urang teu meunang. Emang kumaha kitu di Baghdad teh tah tentara-tentara Amerika teh ngumpulkeun Al-Qur'an, dicaci, dimaki, diciduhan, dikiihan, dibeuleum, dilengkahan. Teu kumaha teu marudahna coba mahasiswa di Irak, mahasiswa di Baghdad. Nah, kabeneran kunjungan ka ditu timpah maka sepatu jeger. Cukup penghinaan sakitu ceknya untuk balasan. Kumaha eta? Panggilkeun ka Amerika di sidang. Kumaha nasibna? Nyana tetep mempertahankan Islam. Tekumaha tekumahanya lama tegentar saya tiketik acan. Begitu dibunuh, bunuh saya. Yang penting agama Islam luhur, ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi orang lamun neuleuh keberanian orang Baghdad bandingkan jeung orang datang ke mana coba orang? kuarinya nanunang tangan Amerika luar biasa, goyang Amerika ditangtangan ku Baghdad, datang ke kuari can pulih perekonomian Amerika teh gara-gara hanya seorang Saddam. Seorang Saddam teh bisa ngerubah transaksi minyak tina dolar kana euro, kabakan Amerika, target bunuh Saddam. Tidak masalah. Cek Saddam teh saya mah dibunuh juga hanya untuk bangsa, negara dan agama. Tah ieu urang keur carita kawawanenanna bae. Nang tangan Yahudi teh datang ka kos kitu batur mah bandingkeun jeung urang Cikupa. Datang ka mana urang mah? Nang tangan ge tu jauh bae, lamun di deukeutan mah boro-boro ku Amerika ku Obama kakara ku lurah ge. Mangga. Kakara ku camat teh mangga. Kuari target deui Iran. Sebab naon? Dek ngerobah transaksi tina euro kana dinar. Otak manusia datang ka kos kitu. Cek najet sekarang kita alihkan. Nyana geus rancang. Mungkin iya, mungkin ngegos doang ke Amerika. Tidak usah pakai dolar dan tidak usah pakai euro. Sekarang kita pakai dinar. Kelabakan kedua kali Amerika. Iran target kedua cek Amerika. Uji coba. Israel jeung Palestina. Bom-bom nomor kahiji Hussein. Hasan, Hussein, kemudian Ali. Boga tilunya. Kakarak dilalagakeun doang ku Iran teh. Wah, Hussein ya. Dilalagaanana batur mah kos kitu. Anti Yahudi, anti Amerika. Urang ka Iran, urang ka Iran. Lamun teh mah, yeuh, urang lain urang Indonesia. Meureunanan mawa dolar teh dihina kunyana lantaran urang Indonesia ngan neuleu doang ka beungeut. Hartina di dieu mah anti dolar. Sedengkeun urang kabehan mawa dolar di dieu waktu ka Iran teh cenah geus anti dolar kami mah. Anti ka Yahudi, anti ka Amerika, anti ka dolar-dolarna. Wah, raja asa nagara mentak target Amerika. Ye, cak Iran, kami ge targetna ngancurkeun Amerika. Ieu mah keur lain caritana naon? Carita wawanena poha raja asa. Bandingkan jeung urang sebagai bangsa Indonesia anu geus luhur jasa di bawah ku Bung Karno, kuari pelepes terkenal Indonesia negara terhebat korupsi. Ieu geus muji syukur bae ka Gusti Allah geus berarti geus. Jeet penggede-penggede urang sakedeung deui tinggal ngancrok doang ka dinya. Asana mau ngubrus sajeun gugum. Aduh. Atuh lamun mau ngubrus aja pojali ngubrus sarua bae. Aduh. Masyaallah. Tah. Ieu keur carita wawanen. Diadukeun Syria. Wah! Kabar ka urang teh goreng jasa. Urang teu nyaho aslina di ditu. Ah, membabi buta Mesir lantaran eta teh bonekanya anak. Ternyata boneka deuk kahantem tuanna. Anu tata dina mah dianggap ku Amerika teh sakola di Amerika, dididik di Amerika, dijieun pelornya supaya jelema Mesir teh Amerikais. Ternyata deuk ngabangun negara Islam nyana di Mesir, perangkeun ku Amerika. Di urang asal berbau Islam bae. Tah, Gus Dur berbau Islam, lengserkeun. Kuda dibawa ka ditu Amin Rais, bagaimana saja caranya. Tidak terbukti datang ke kuari di sidang naon Gus Dur. Lantaran berbau Islam. Lamun kuari aya kiai, ya diangkat ku masyarakat Indonesia jadi presiden misalna. Haju manehanna bener-bener menyuarakan Islam, moal kungsi saminggu. Nasib kedua, lengser deui bae. Asal manehanna tapi lamun manehna kuat perang. Mantan cek urang mah maningan Oma Irama. Oma Irama mah geus jelas jana mah. Geus jelas pokona mah. Pilihnya na. Ketika jadi presiden Amerika tuh ngomong nyerang cak Amerika cak Uma Irama serang ribut nyana mah ngagitar bae. Cak tentara sial-sial teuing aing paehna ngagitar. Aduh masyaallah. Endahan darah muda ku nyana di kieu-kieu. Teu beres Uma Irama. Ieu keur carita Kanjeng Nabi contohin urang sing hade kakarak dicaci dimaki diciduan eueuh masalah heulanan masyaallah Nah, kadua kariwazaril ladzi latakhadhu dinahum, tinggalkeun ku ajeun Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai laiba walahma. Nyemah kana patung atawa ngaheureuy-heureuy, ngaistihza ka Al-Qur'anul Karim nomor katiluna. Kudunya hoheula hakna dina agama. Kudu kumaha nu sabenerna? Hak dina agama adalah alladzi yansuruddin li ajli annahu gomad dalil ala annahu hakul wasidkun wasabun. Tanjerkeun agama, ulah lalagaan, ulah aya laibu walahun. Dengan cara argumen-argumen Islam, dalil-dalil kekuatan Islam, tanjerkeun, bejakeun, haram, haram, halal, halal. Iyalah nu bener, iyalah nu salah, iyalah nu halal, iyalah nu mubah, bejakeun supaya masyarakat nyaho, oh iya haram, oh iya halal. Kos kitulah nanjerkeun agama secara pendidikan heulana. Terus beja-bejakeun. Nah, kuari kumaha lamun ngan sakadar jadi lipstik doang, agama teh ngan saukeur dengungana doang, jelona mah aya muatan-muatan lain agama. Fa ammal ladzina yansurunahu liyatawassalu bihi ila akhdhil manasib warriyasah wa ghalabatil khasmi wa jam'il amwal fa huwa nasaruddin lidunya, hilak bakal cilaka. Anu didengungkeun mah agama kunyana, anu diomongkeun mah agama, label agama, moto agama, misi suarana agama. Tapi horeng di jerona mah liat tawassalu bihi akhil manasib, ngan sakadar hayang agung doang golongan organisasi supaya kadengena gede, atau wariasa hanya untuk menyampaikan kepada kedudukan. Agama teh ngan sakadar jadi jembatan atau caraje jangaluhurkeun dirina ka hiji tahta, ka hiji posisi riasa, atau golabatil khosmi, perseteruan. Keur meujeuna perseteruan, yeuh organisasi atau parpol digedekeun ku urang nama Islamna hanya untuk perseteruan-perseteruan dunia. Atawa wajamil amwal ngan sakadar jang ngumpul-ngumpul supaya kabeuli sekupi, kabeuli Avanza, jang kabeuli anu tak ieu make atas nama Islam, tapi nu jelas mah nasaruddin lidunya. Ha, ieu mah bakal cilakaning cilaka. Kuari pas jasa ayat ieu. Lamun aya jelema diparpol make Islam, padahal di jerona misina hanya sekedar untuk mengantarkan seseorang. Padahal misina di organisasi hanya untuk mengantarkan. Padahal misina hanya untuk golongan. Padahal misina hanya untuk dunia. Eueuh bae kana agama. Nah ieu hilak bin hilak bin hilak bin hilak. Tak eta teh asup kana ayat ieu. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun kumaneh wahai kiai. Jelema-jelema anu ngajadikeun agama sebagai lipstik doang. Hanya sakadar di organisasi jangan gedean organisasi, padahal napas Islam nama bohongan. Hanya sekedar deka gedean partai politik doang, padahal di jero nama bohongan. Jang sakadar nganterkeun kana mansib, jang sakadar nganterkeun kana riasah. Hanya jadi kepemimpinan doang, hayang jadi menteri di parpol make Islam, hayang jadi presiden parpol make Islam. Tah, tinggalkeun. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum laiba wala, tinggalkeun. Ulah mimilu kos kitu. Kecuali urang musyawarah kabehan, yu urang nyieun partai politik napas Islam. Siapkeun ku urang sagala-galana, ulah aya semu-semu di dinya teh. Tangan kurang, jang pemimpin partainya saha, jang ketua saha, jang wakil saha, jang bendaharana saha, jang seksi itu lain-lain sebagainya saha. Lu teger dina agamana dengan maksud ka dadanan urang revolusi ngerubah negara tidak demokrasi ka Al-Qur'an, ka Islam, atau minimal dekasukeun beberapa perda-perda. Dek beberapa nilai-nilai Islam diasupkeun ku urang kadinya. Siap urang mah. Di tengah-tengah demokrasi nu acak-acakan, urang ieun partai politik, urang mah Islam bae. Presiden mah deuk saha bae, nu penting urang mah kajungjung agama Islam. Tah lamun aya kos kitu dukung. Lamun eueuh wa zaril ladzina takhadzu dinahum laibaw wala tinggalkeun. Contoh ku ari jaman P3 waduh gambarna ge Ka'bah pahara jasa. Aduh, hayang naon kitu ngaranna dipilih datang ka gambarna ge Ka'bah. Bagus. Bagus lain lumayan tete bohong ke Ka'bah nu pertama oyag Indonesia henteu goyang oyag goyang mangke koma ima gua oyag-oyagan wohong suara P3 Soeharto datang ka ngeluh mulailah nyian kekerasan supaya ulah dipilih atau supaya ulah menang padahal geus setting sedemikian rupa ku Golkar mata jahat jasa Golkar tetapi kapan eueuh misi Islam jadi bae. Presidennya tetap Soeharto, nyana dijaradikan menteri, dan lain sebagainya. Urang rakyat, atau kieu bae sarua. Apakah ayah hiji kitu nilai anu diasupkan Islam kadinya ke undang-undang negara? Tuh teu aya. Boro-boro diasupkan kemanusiaan yang adil dan beradab, geudeuk dileungitkeun. Henteu dipertahankeun eta teh kemanusiaan yang adil dan beradab. Eta bae tuh perkuat teh lagi eueuh. Eta sakitu sahengna P3 teh ganti ku ari mah ku bintang merosot waduh salah ye penataan politik gambarna bintang salah naik deui P3 teh Ka'bah deui geus jaho jerona teu beres muncul deui PKB muncul deui PNU muncul deui berbagai partai-partai Islam hayang Wahabi PKS pilih ku sia PKS moal usoli ka dituna moal marhaba sia ka dituna. Sihades ya ulah sambarangan milih PKS dan ngacak-ngacak di Indonesia tatanan teh PKS. Pancana kieu nyaho aing cek Gus Dur. Kadeuleuna doang jenggotan bagus. Sendal naon gara-garana calanana ka handap. Woho, oke Sunni. Luar biasa jero nama Wahabi meles-meles. Mata kadeuleuh bae kamari. Pas keur sidang kula di ditu teh di jerona aya bugil-bugilan. Padahal itu PKS atau nukos gitu teh runtuh PKS yes bohong berarti lamun di laluhur nabe kos gitu komo kahandap nendek ngomong naon sia emang tiba heula lagi teu bagus geus puguh partai fan Muhammadiyah tama kos gitu mah urang geus teu asing deui ngahiji di dinya jeung Persis ye nu didukung ku NU PKB eueuh Gus Duran atuh kan kamari ieu ge ngalawan jana ka Gus Dur. Dek nu mana deui pilihan urang ku ari mah. Geus, engke mah urang mah sirana siratu. Mana atuh dukung jeung urang? Golkar penjahat. Penjahat agama mah Golkar. Loba kiai nu tigas leuk ku Golkar baheula. Ieu mah kenyataan bae. Ulah kasinggung Golkar, mun deuk balik bae ku ari keur ngaji. Tos kitu kaayaan Golkar mah. P3 penuh tipuan. Dahsat jasa nipuna PDI atau tamangis kanya hoan kurang henteu bau-bau acan ke agama bau gente komo telema bau gente ayo ke sekolah neku maha tuh emang di Indonesia makos kia nah carita partai makos kia di Iran carita partai organisasi kuari organisasi Muhammadiyah geus jelas aya organisasina kemudian atu NU geus puguh aya organisasina ngan berangkatna doang nukur di omean berangkatna maknya organisasi NU ketua anda bisa dibeli ku Atut heran aing mah pancen ada ngaluhurkeun agama kok bisa dibeli ku Atut konde bisa meuli ih atuh aing mah NU teh kumaha dah diluhur ieu teh anu kuari meunang ngabisikan presiden dibisiki nu ayeuna teh agil teh geus teu kudu nyaho ka jerona lebang kula mah nyaho jeung orang luhur jeung orang NU di luhur kunjungan ka imah dulur kula ngobrol kieu lah kiai cenah teh di jerona NU teh nu mantak kajenting lawan saha bae sekalipun adina Gus Dur eleh bae lantaran geus nangabisiki naon hartina ulama khos eta di ditu panjang nangtukeun seorang pemimpin teh make ulama khos di NU mah, tapi kos kitu kaayaanana nu mantak lamun urang memperhatikan memeh muktamar NU dipanggil heula ku presiden Agil Sirot menghadap heula sakitu ge cukup dina politik. Oh cenah ge ulama teu nyaho bagusan teu nyaho sia geus maningan milu ulah geus ku kumaha ge geus sakitu bae kaayaanana keur acak-acakan guarin. Ia makir cerita, oh lecet KPG di organisasi agama hanya jadi lipstick doang. Artinya lipstick tak gincu, jadi artinya gincu tak hil, biwir tak ya, di bereman. Bo bagus amat, barang kena cai hidung. Orang biwir sih ya genuk sial. Saya muka dulu berem. Tengok kos itu agama kayak kos itu bagus yuk agama agama agama barang dikobreh kentai jerona sial genuk. Geus puguh parpol mah. Tah, wari urang sikap urang kumaha? Nuturkeun ayat ieu di parpol geus eueuh agamaan, di organisasi geuneuk agamana, urang kuari mah ngacukan ayat ieu sesuai jeung nu tadi dibacakeun. Wa dzaril ladzina ittakhadzu dinahum la'iban wa lahwa. Tinggalkeun ku anjeun partai-partai, tinggalkeun ku anjeun organisasi-organisasi. Urang mah urang bae ngaminan bae geus leunanan. Satungtung encan kadeuleuh ku urang kandidat anu bener-bener napasna neuk ngabalikeun kana agama. Satungtung can aya ih salametkeun eta teh urang teh sarua jeung transaksi. Per detik urang transaksi antara perintah jeung larangan, perintah jeung larangan, perintah jeung larangan. Pernapas urang teh keur transaksi perintah larangan kuarik dibuktikeun ku urang nyolok urang teh eta teh bakal aya engke di akhirat bakal aya yai cek malaikat nun kulan ieu aya Golkar di Solo ku yai naon dasarna yai Gusti Maha Uning lain naon ieu geus dicabok. Ngaku sia. Ambi teh nek ngaluhurkeun agama melalui Golkar. Hasilna dibere mobil. Cek malaikat jabannya, ya anak buah seret. Kana raka seret. Kiai nu masuk Golkar diseret bae. Pasti jasa bae pokona. Aing mah geus pastikeun jasa. Lantaran tah, ngacu ka ayat ieu la ibau walah wa zaril ladina tinggal. Eta teh lalagaan. Ngomong agama di Golkar teh lalagaan. Sedegeun urang titah ninggalkeun allazina takhudu dinahum laiba walahwa. Aya teu kadenge ku cilisia. Aing mah keur ngajelaskeun ayat dengekeun ku cilisia khusus ka kiai aing mah geus. Khusus atuh komo ka sia. Ieu kan bener ya mah keur carita ayat dekat ka mana lompat teh jakos kitu tafsiranana tuh. Ji supaya jelas ieu mah. Supaya jelas, supaya nyaho bae. Jadi kieu patiga, yai cek malaikat. Nun kula. Yai masuk patiga. Sumuhun. Maksudna, wo agama. Beneran, bener, nyaho. Setengah. Naon bae atuh nu kupetilu di urusan bidang agama teh sugan aya hiji bae heula nilaina. Teu aya. Ajupan yai nyolok bae. Sekupi. Cek malaikat zamannya sarua seret seret rada rada ka tengah ieu rada ka tengah. Ye kiai pet ki PDI ki PDI yai ya nyaho teu partai PTI sanes nyaho deui abdi di dieu teh jerona teh maksudna rek naon eta teh rek ngaluhurkeun agama henteu tamah henteu rek agama rek naon atuh ah rek kikituan bae lah ibawa lahwa seret. Ia mah jelas jasa ieu sereng. Sareren kabeh. Aduh, ieu mah geus lain di sareng ka tengah teh melebes. Ieu cerita wa dzaril ladzina takhadzu dinahum deul kandidat nu bakal main di luhur jadi presiden, nu bakal dianterkeun ku partai-partai ketua partaina aya eueuh anu henteu laiba walahwa. Artinya la ibau walah wate tadi teya liat tawassalu nyananyian cukang lantaran melalui agama akhzil manasib hayang pangkat waryasa hayang jadi pemimpin golabatil khosmi debat supaya menang Jamil amwal ngarau kusiku hayang menang kekayaan saloba-lobana. Nah iyalah anun nasarudin li dunia, agama dipakaikan dan dunia. Kumata wadzaril ladzina takhadu tinggal. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Sing ade. Abeh ulah engke urang ulah salah ketika kitu di sidang jaga di Robul Jalil. Saurang-saurang mengkan. Ya Allah, ieu timbangan urang di tengah dihisab. Grokeun saurang-saurang jelema neureuleuh kabeh. Wah, tu kiai urang tu. Kiai urang tu coba kumaha tuh kiai urang tu. Nu baheula make jubah teh atuh tuh. Nu udeng-udengna gede teh. Coba. Dideuleuh ku urang, hareng disered. Cak anak buahna yai bae disered ku urangnya. Aduh, aya ngaringis jasa ieu ayat. Ya Karim, masyaallah, masyaallah. Engap ieu si gade. Ieu teh kakarek memeh ieu teh. Memeh ayat perang geus kita ninggalkeun ngabalieur untuk sementara. Kabelah ditu lamun bedegong bae terus perang. Lain kudu orang ditinggalkan, lain perangan, perang, matak perang, kangjeng Nabi jihad fisabilillah. Yang orang kuari lantaran perang, enggak sih? Orang mah dijeroh imah, imah baik, magahan ngaji, solat, geus aya nu kumaha-kumaha, sumuhun nyanggakeun, sadaya-daya ngadoakeun. Beusi salah, orang mah nyekeran Al-Quran. Mun aya nu nanya kiai, kula kudu milih ka mana? Babari urang ngajawabna sia resepna ka mana? Kurang mah ka Golkar, nu mantek resep ka Golkar sia kunaon? Aya karasana. Urang tuh karasana, ban kaganti bae cek jeung teh. Tuh kumaha sia bae geus ka. Teu kudu nanya tuh kos kitu mah sia. Mun nanya mah encan. Kos kitu batur los ya. Kaditu. Geus teu kudu ku kumaha salametkeun. Yeuh tah ayat yeuh tah. Awas sia. Pemilu nu bakal datang lamun sambarangan, yeuh kacaplok ku ayat yeuh sia. Ini mah ngebejakeun doang geus ya. Aduh, mangkaning Haji Pudole geus kontrak politik nya. Aduh, lain nya bae loba deui, ngan teu kudu disebutkeun, ngan nya napa anu digigir. Insyaallah wazaril ladzina takhadhu balik-balik lagi mah beh asup ka jero jantung wazaril ladzina takhadhu dinahum laiba wa lahwa. Tinggalkan ku anjen Muhammad jelema nu ngajadikeun agama sebagai lalagaan jeung heureuyan. Heureuyanna teh nyaeta nyembah paku patung atawa manehanna teh heureuyan melalui agama padahal jang dunia. Tinggalkan moal beres ukos kitu mah. Hiji panjang geuneh teh caritana cukup beulah sakitu. Wagarratsumul hayatud dunya, tinggalkeun jelema anu masih keneh cinta dunia. Nu dunia nipu kamanehanna pajar langgeng di dunia sehingga di dunia teh mak bahasa Yunani teh mak. Ngarau ku siku cek urang Bandung mah tuh hese moal kumpul-kumpul ja pake ngarau mah kuduna mah ieu imah ku siku atuh acak-acakan. Nah, nu dideuleuteungan sekedar kemewahan dunia bae hayang naek jabatan hayang tenar kabelah ditu nama hayang rarau dunia teh. Belah ditu nama hayang jadi bupati terus hayang jadi menteri geus jadi menteri engke bakal dibui. Buyeun lo bajasa buyeun. Sabaraha miliar, triliun teu kagok. Masyaallah. Tinggalkeun jelema nu kos kareu cinta dunia. Kobo lamun urang ningali dina kitab Tuan Syekh Abdul Qadir mah jalis cek Tuan Syekh Abdul Qadir. Diuk maneh jeung hiji jelema nu nuntun maneh ka Allah. Tinggalkeun jelema anu hese dituntunna ka Allah. Atawa anu ngabilukeun maneh supaya cinta dunia tinggalkeun moal beres sia hirup sia kos kitu mah. Kurang kumaha jelas atuh Syekh Abdul Qadir dina kitab Fathur Rabbani. Nah iya dua motif dua sifat manusia hiji nu ngalecehkeun kana Al-Qur'an jeung agama tinggalkeun sementara. Lain berarti ditinggalkeun terus ke ira-ira deui bere jangan. Nomor kedua, jelema nu katipu ku dunia, tinggalkeun heulanan lantaran moal beres jelema keur katipu ku dunia. Wah, terlena ku dunia, jabatan aya di aing, pangkat aya di aing, wilayah aya di aing, kakawasan aya di aing, dunia aya di aing, Indonesia mah nu aing cek ngene. Siapa ngontrak kabeh ge. Ah, hayang awe nu mana bae. Siap nu mantek jana mah ngizinan bae kana hotel sebab di jerona pagawean nyana. Di kumaha tuh janyana nu sok umplang-ampleng ka hotel mah. Pusan pesen nu bule, nu putih, nu hideung sakaligeun pesen hayang nyaho jerona kos kumaha. Dah, nu mantek aya teu teu kudu jauh ka Jakarta. Ai deuk dibangun mah hotel di dinya deukeut geus jang aing. Tuh, dah. Kabeh kos karar itu nazaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu kitu ngaheureuykeun ka agama tinggalkeun nomor kadua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkeun mendek Kangjing Nabi Isa teh Kangjing Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa hiji jelema anti dunia kadua jelema anti jabatan anti Kangjing Nabi Isa teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah dua sosok tipe manusia hiji cinta dunia malaikeun Kangjing Nabi Isa mah babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah kecuali nu ngadukung cak Kangjing Nabi Isa hartana dipake ngadukung jang agama silakan jang aing babaturan satungtung teu pake ngadukung agama heuh saing mah jam moal kebel ge paeh cak Kangjing Nabi Isa siap ya sisi mewah Kangjing Nabi Isa nomor kedua cinta jabatan cinta wilayah teh dua manta Kangjing Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu kan Kangjing Nabi Isa mah teu boga tempat sajengkal ge teu boga dakwah teh dakwah bae per jam per detik per menit per hari teureun dakwah wae Kangjing Nabi Isa mah tapi tetep bae dicaci dimaki kaistimewaan Kangjing Nabi Isa pohara jasa aya jelema lolong usap cageur asal iman ka Allah aya jelema lampang usap cageur aya jelema lepra usap cageur komo bangsa kutil mah tiup pop beres bangsa kutil bangsa doton ah babari teh mangis kos kitu mah aya jelema batuk bae kek aeron ge ieu kula teh batuk bae tiup pop coba kurang. Kurang ya batuk bae. Tiup pop. Aduh manjur jasa. Manjur kene ta ge. Ngan ku Kangjing Nabi Isa mamanjur cager ku si Kiai eta mah bae manjur kene ta ge. Teu hese deui. Ulah deui-deui mae ka dinya. Seketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah ceuk Kangjing Nabi Isa moal kuat dakwah jeung kaula mah sebab kaula mah rasul dibere mujizat anjeun moal kuat kaula mah anti dunia anti jabatan hiji bae Allah moal kuat ulah milu henteu kaula mah nek milu bae hi ulah henteu rek milu bae geukeuh amat hayu atuh tapi tetap dites ku Kangjing Nabi Isa milu dakwah jangan ditukangin Kangjing Nabi Isa wah wih mantep cek itu juga so sepoy kedua poy kan lapar se Kangjing Nabi Isa meli roti tilu meli ngana roti tilu pas kebenaran ngis ayat tilu cek ke Kangjing cek Kangjing Nabi Isa kula sholat tila Allah Akbar nyana juga tukang nu tilu teh dihakan hiji di dahar ku jalan lep lep lep lurus beres haju nyana milu ngarendeng jeung Kangjing Nabi Isa kos duh henteu pantah Allahu Akbar nipu beres Kangjing Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui Allahu Akbar ngaleuwihan nabi emang sok kitu ku ku jelema anu make lipstik mah kasok ngaleuwihan guru geus beres ge cak Kangjing Nabi Isa urang dahar ke kula dua rakaat deui waduh cek Kangjing Nabi Isa Allahu Akbar beres karak ngahari cek Kangjing Nabi Isa mana roti na ye tah pan dua kamana hiji deui dukanya pan kula mah salat tah ya, tadi kuburi geus dahar kunya pan ka tukang nyana ngadahar heula roti blon teu coba eta ki Golkar teh kitu tah pokok suheuh cek Kangjing Nabi Isa ieu tilu pan tilu kamana ieu hiji deui iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae digigireun tuan. Padahal Kanjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho zahiran wa batinan geus kadeuleu. Ya, sekarang jadi tes ku aing sia. Es. Urang berangkat, berangkat. Sajroning berangkat Kanjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadah roti hiji sahanya. Yang maling roti tadi sah cekang yang Nabi Isa duka mun aya mah babuk bae cekang. Hebat jasa ngomong hebat galuhian Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadarannya nya mah babuk bae habek pan ngaleuwihan eta ngaranna. Eta kos kitu masyaallah. Berangkat deui sagesa berangkat terus lapar sagesna lapar cekang yang Nabi Isa kieu. Tuh aya uncal tuh digerokkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Iya uncal tal nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak doang tak ngegoler tepak deui tak asak menang manggal nyana ge molotot bae cacana hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cacana ikos kieu mah ge meuli roti sagala ih ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha. Naman tak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha ta mun setan-setan mun jelema-jelema cenah teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger ge dilalaga ku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon wae heh dahar dahar beres dahar geus sebeh geus tepak deui hei tucal go udang deui bas berangkat cukup. Nya nang tercengah. Kieu babu eta ilmu pohara. Ta ilmu luar biasa cak nyana teh bo, paingan ditadawah orang boga ilmuna. Heeh. Eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya. Cek Kangjeng Nabi Isa. Tambah habek. Lah, ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu. Eta ku tenang jasa. Bangun teu boga salah teh kitu. Percis kos ge Golkar kos. Ketemu ka salah. Nah, kuari nyebrang, model penyeberangan gede mun urang mah sadane kitu ci sadane. Eueuh jembatan. Nah, ieu urang kudu nyebrang ka ditu ce Kangjeng Nabi Isa. Ieu atuh kula mah kumatuan bae. Atuh kula mah akeup ka naon ce Kangjeng. Ayo guys. Ku Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai. Das cai teu oyag-oyagan cai ieu lempang lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha. Lamun ngaku salamet mun teu ngaku ceknya lamun teu ngaku oyag cai nyana ngahuleng we ceknya nenten tenten bener. Henteu duka teu masa. Sugan nyaho saha nu ngadaharna? Henteu. Berarti kajenteng pae moal ngaku. Kajenteng pae moal ngaku gengsi teh kos kitu. Gengsi teh kos kitu. Pugu nyaho di partai TU agamaan, agama bae nu diomongkeun teh. Pugu nyaho di pamarentah geus acak-acakan. Beuh, ngomong mah bagus bae. Ceknya mah teu nyaho meureun. Nu mabok ambalaya, nu korupsi, nu maling dihandap pangan sakadar maling kotok, maling kebo di luhur triliunan. Oh, masih keneh gideg keneh mah. Cek Kangjeng Nabi Isa, ieu masih keneh moal wae ka ngabejakeun saha atawa teu ngaku. Teu si kula mah. Geuy, embung. Teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak. Hayu geus nyebrang bae kumaha ieu diarahanan ieu. Nah, aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa. Tek aya tilu batu gledes sagede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya. Jadi emas. Sok gede hulu jadi emas apa? Tilu. Cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi dua urang. Bagi tilu ieu tajang ente, ieu jang anak. Jadi orang misah jadi lah geus lah uang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti kula. Eleh deh cek Kangjeng Nabi Isa sia sia ieu nu ngadarat teh muhun. Aduh, tak cinta dunia mah kos kitu tah. Ujung-ujungna mah atuh kepleset bae. Ka jenteng di wali-wali, ka jenteng di kiai-kiai aya lain mah, atuh kanyahoan bae. Kanyahoan bae tetep, atuh padahal mah nyana ulah ngaku kenya. Ngakunya hula cak nyana tuh ku hayang emas teh. Tak aing na bisa sia bener ngaku. Oh, cenah kula. Ai sia ngaku mah geus tah, nu dua jang sia atuh jeung sia ngadarot teh. Nu kula ge jang anjeun tah. Geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres. Gulak gilek baeng kena teu bisa ngomong cau au au au. Sebab geus dikaluhan pan moal beres aing mah teu hayang cek anjeun tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah. Dua cinta dunia moal bae. Lamun geus mulus teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing. Guys, tinggalkan di dia. Alhamdulillah. Tuh, ditinggalkan teh pan alhamdulillahnya nama. Emas. Bong, ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah. Uff, ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae ge, geus. Komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara. Keur meujeuna ngalamun kitu jol bae, aya garong tiluan. Pedang geus dikieukeun, set. Naon eta? Emas. Nusa. Nu kula. Lamun sia teu babagi, mun teu babagi. Ieu beuheung tarohana, mun babagi salamet. Sakitu bae aing. Babagi salamet teu babagi beung. Cenah dedeg sugih teu jadi aing. Geus gahayal kuda imah tanah kawin deui malah main geus imah menta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji mohon gas tah jeung sia nu bogana jeung batur aing jeung aing cek kepala garong ngan kieu aing geus dua poe teu dahar cek garong. Nah, ieu mah salah saurang meuli heula. Sangu meuli roti, aing nungguan di dieu bari istirahat. Ayo. Itu mah engga cenah teh. Ya otomatis anak buah garong teh ka ditu. Di jalan nyana ngahayam. Aing deuk meuli dahareun lah, geus bae mantep jasa diracun ku aing. Geus jana dahar paraeh ku aing ku abeh mantep jasa kepala garong geh deui sarua musyawarah nyana di dinya cek nyana geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diengkekeun deui urang paehan bae ku duaan yuk jadi urang bagi dua siring hiji setengah oke cek jana ieu ide bagus ieu ya. Geus beres ya sip. Geus komitmennya nah sasalaman aja lain kieu. Buk. Sasalaman ondo eta kosih. Telila datang, kluk naik kuda, mau bungkusan tilu nu geus nangaracun. Atuh pan tadi engkekeun deui ya tadi musyawarah lagi kos kitu. Datang gua diengkekeun deui, ceger bae. Atuh langsung bae, datang, pukul, dat, goler bae. Misah uluna. Tinggal dua anak, orang bagi dua. Jadi berarti hidung sering hijau setengah. Nah, siap, orang balik. Kan membe balik, orang dahar heula. Atuh dah lahar heula. Aduh, jadi mak-mak-mak-mak lapar teh atuh. Tekebel molotot. Oh, molotot kabehan. Pun siap molotot. Mabok. Ayo mabok, yuk. Mabok-mabok nangaracun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu dua mah ku racun teu kebel Kanjeng Nabi Isa datang deui ka dinya juh pan ngagoler ieu kabeh tiluan eh naon ieu emasna area kene jelema ngagoler kabeh munajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh ko jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu ko jadi paraeh ngagoler kabeh eueuh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu tuh lamantak mah nya atuh urang hayang sakadar sekupi kudu ngajual agama ka Golkar kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat hanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual ka dinya. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Mandak ayalah ayat ieu. Wa dzaril ladzina ittakhadzu dinahum la'iban wa lahwa wa ghurratuhumul hayatud dunia ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama nu lalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nu keur cinta dunia moal beres kajen ku kumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeunna hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan itu urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi tegar mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi tegar mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji bae agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana, negarana panggedena, negarana pangmahmurna, haju jelemana apik modern kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia. Mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh masyaallah. Ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sekadar di Indonesia dunia nyaho kabeh. Ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh. Tah kos kararitun mantek ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis. Satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan melo, satungtung eueuh los. Cenah urang bakal moal diambeuan atuh ke jelema. Teu kudu diambeuan ku jelema, cukup ku Allah di jelema nu ngambeuanna ge bakal modar. Gitu bae sih hese-hese amat sih. Jadi geus mantep mantek. Babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin. Kitulah dunia. Geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pasantren. Muridna geus bararisa salat, belajar dinyana nu tatadina wudu terapih jadi rapih, nu tatadina salat terapih jadi rapih, nu tatadina teu ngazakat jadi ngazakat. Berarti kan kiai lain sambarangan, aya ikhlasan kajen ku kumaha ge. Ka dieuna sok dibabawa dijemput ku camat ka pendopo, kitu kan? Terus terus ka belah ditu terus ka ditu kan ngaji di nukos gitu mah otomatis ku teu meunang kasinggung ngabagus-bagus nu jore italah di dinya ku Gusti Allah dicoret sia ku aing dinonaktifkan ih puguh barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae puguh bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu ku ari mah barang bau sia suri kosong arti bareng jeung presiden urang ayuh aya presiden dirinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun ngas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabuk ilmuna masyaallah mantak atuh wayah we jeung pamarentah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh. Oh cenah kiai ayeuna masyhur mah teh loba nu jare raja teh. Teu jarahueun. Yeuh, dengekeun. Lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg, deuk jadi lurah, deuk jadi camat, deuk jadi bupati, jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia, anti jabatan. Eta mah hanya sekedar anugerah Allah. Eueuh basar ai can jadi mah boro-boro sagede urang, sagede Harun Ar-Rasyid raja, kudu jadi rakyat heula. Sagede Abu Bakar Sibli, gubernur teteh. Gubernur berangkat nanya nak kumat, eren nyana jadi gubernur. Syekh Siri Sikti teh bos terbesar di Baghdad. Kulantaran mana can boga ilmu batin resepkan dunia ditinggalkan heula jadi bos nak kegeus jadi wali ka karak berangkat di Imam Ghazali. Imam Ghazali geus sabar 13 tahun. Jadi ulah sok sacablakna sungguh. Atuh teu naon jadi bupati, jadi gubernur ge kiai ge. Atuh kiai nu mana? Manya kiai modal sia. Yeuh, da ceng pikri tuh. Ya Allah, ya Rabbi maghrat sumul hayatun galak gasa dunia. Jadi orang teh okos kudu bisa kadeuleuna mah okos goresep padahal henteu. Kitu. Ulah padahal mah urang teh resep kadeuleuna okos henteu, tipu tamah maksudna. Nu bagus mah kadeuleuna teresep emang bener teresep. Hayu urang mah lain emang kadeuleuna resep padahal mah bener-bener resep. Atuh sedang tamah okos kitu mah. Pa bisa-bisa hirup jeung Allah. Allah nu maha ningali, Allah maha nguping, Allah maha uninga. Per detik datang ka urang maot dideuleukeun ku Gusti Allah, sing hade urang, gulak-gilek diri urang. Ih, sing hade jasa, sing hade beusi salah sebab dititipan Al-Qur'an, dititipan hadis. Kitulah dalam rangka dakwah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dua jelema tinggalkeun Muhammad, tapi ka ditulah وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله وذكر والله أعلم